السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، tentang Allah ulu, tinggi, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, ketetapan dalil bahwa orang-orang mukmin kelak pada hari kiamat akan melihat Allah dengan matanya, tidak dengan hatinya, tidak dalam mimpi. Karena melihat ada tiga: basariyah, manamiyah, dan qalbiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati, dan melihat dalam mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Abbas pernah melihat Allah. Apakah dengan matanya? Tidak. Tidak. Tapi dengan hatinya. Adapun nanti kaum muslimin, itu tadi Nabi ya, Nabi saja melihat Allah dengan hatinya, tidak dengan matanya, apalagi yang bukan Nabi. Tidak mungkin bisa melihat Allah dengan matanya. Adapun nanti pada hari kiamat di surga insyaAllah, kaum muslimin akan bisa melihat Allah dengan matanya, bukan dengan hatinya lagi. Ini salah satu keyakinan Ahlu Sunnah yang sangat besar, yang ditolak oleh kaum Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah kelak akan bisa dilihat oleh Ahlul Jannah. Mari kita ikuti ayat-ayat hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Beliau awali dengan ayat pertama, ayat ke-22 dan 23 dari suratul Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhira. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Wajah siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin, wabil khusus ahlus sunnah. Wajah ahlus sunnah yang mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat hari itu berseri-seri, senang, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Karena mereka bisa melihat Rabbnya. Mereka bisa melihat wajah Allah dengan matanya, tidak dengan hatinya lagi. Ini dalil yang sangat jelas, tegas, bahwa Allah kelak bisa dilihat. Ini membantah ucapan kaum falasifah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada zatnya. Jadi Allah itu karena Tuhan bukan makhluk, maka tidak ada zatnya, apa cair, apa padat, apa gas, apa-apa. Jadi menyatu dengan jagat raya alam semesta ini. Maka kemanapun kita menunjuk, di situ ada Allah. Ini kaum falasifah. Apakah Allah hari ini sama dengan Allah nanti pada hari kiamat? Tentu jawabnya sama. Karena sifat Allah kan tidak berubah. Sifat Allah dari awal adanya sampai nanti hari kiamat tentu sama. Ya Azim, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Pintar, Ya Maha Pandai, Ya Maha Tinggi, Ya Maha Agung, dan seterusnya, tidak berubah. Seandainya apa yang diucapkan oleh kaum falasifah itu benar, bahwa Tuhan ini tidak ada wujudnya, ada tapi tidak ada wujudnya, menyatu dengan jagat raya alam semesta, tidak ada zatnya, maka kemanapun kita menunjuk, di situ ada Allah, karena Allah ini meliputi segala sesuatu, tentang meliputi segala sesuatu, ahata bi kulli syai, jelas. Tapi apa ilmunya? Ilmunya ahata bi kulli syai'in ilma, secara ilmu. Adapun zat Allah berada di satu tempat yang disebut dengan arsy. Nah, jika apa yang diucapkan oleh kaum falasifah itu benar, bahwa Allah itu tidak ada zatnya, Allah menyatu dengan jagat raya alam semesta, tentu tidak akan bisa dilihat. Gimana cara melihatnya? Orang dimanapun kita melihat, di situ ada Allah, tentu Allah tidak sanggup dilihat. Sementara Nabi jelas-jelas mengatakan, kelak kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Seperti kalian melihat bulan purnama. Berarti ke atas ada titik, ada tempat. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum falasifah. Jadi Allah itu tidak ada zatnya, menyatu kemana-mana. Ini kebatilan kaum falasifah dan diikuti oleh beberapa firqah. Wujuhu yawma'idhin. Yawma'idhin artinya hari itu. Hari apa? Hari akhir, hari kiamat. Ketika kaum muslimin sudah masuk surga. Nadirah hasanah minan nadarah. Bagus, berseri-seri, bahagia. Yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala. Ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala dalam suratul Insan. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm. Allah memelihara mereka. Mereka siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin. Memelihara dari apa? Dari keburukan pada hari itu. Walaqahum nadratan wa sururo. Ini Allah bikin mereka berseri-seri senang. Allah membikin mereka senang berseri-seri. Ada kalimat yang sama, nadratan, nadirah. Hanya yang ini memakai natratan masdar, yang ini nadirun, nadirun fa'ilun, kemudian dimuanaskan menjadi nadiratun karena karena wajahnya jamak, bukan wajhun tapi wujuh. Jamak ghairul aqil muannas, ya, jamak ghairul aqil muannas, jamak yang ghairu aqil, yang bukan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, maka dianggap muannas, maka nadiratun, bukan nadirun. Wujuhu yawma idzin nadiratun, nadira. Adapun di surat Al-Insan, nadratan dalam bentuk masdar, bukan isim fa'il. Akar katanya sama, senang, berseri-seri, berbahagia, wajahnya berseri-seri. Kemudian Allah menggunakan kata nadhiratun. Ayat 22 nadhiratun pakai dot, ayat 23 nadhiratun pakai dha, bukan berseri-seri tapi melihat. Dan di sini diikuti dengan huruf bi, dengan huruf bi. Ini kan fi'il muta'addi, membutuhkan huruf jar. Huruf jar bi, ya, huruf jar ila, ya, ila rabbiha, ila, ya, huruf jar ila. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada yang dituju. Jadi bukan semata-mata melihat apa saja, lezat, nikmat, bagus, menyenangkan, tidak. Tapi karena ada ila, ada yang dituju, ada arah. Ya, ada titik yang dituju, ada arah yang dituju. Apa? Wajah Allah, wajah Allah, ya, bukan sekedar melihat, ya, bukan sekedar melihat, tapi ada yang dituju, yaitu wajah Allah. Dan nadhara di sini adalah dengan mata, karena mata tentu ada di wajah, ya. Wan-nadharu as-sadiru min as-sadiru minal wujuh yakunu bil 'ain. Di sini disebutkan wajah, tidak disebutkan mata. Tapi karena mata itu ada di wajah, maksudnya memang seperti itu. Bikhilafin nadhari as-sadiru minal qulub. Ini berbeda dengan melihat dengan hati. Beda. Melihat dengan hati itu istilahnya basirah, tadabbur, tafakkur, itu melihat dengan hati. Bagaimana kita bisa melihat Allah sekarang ini? Mungkinkah? Mungkin. Dengan apa? Dengan hati kita. Saat kita menengadahkan wajah kita melihat ke langit, kita lihat jutaan bintang-bintang, dan ternyata itu besar sekali, jauh lebih besar dari bumi yang kita injak, jumlahnya jutaan, itu dalam satu galaksi, padahal galaksi bukan cuma satu. Kayak apa kecilnya kita? Seperti apa besarnya langit itu? Ya, teori orang-orang yang ahli, ya, ada matahari, diikuti planet-planet, ada 9 planet, ada penemuan lagi, ya, itu belum sampai ke bintang-bintang itu. Padahal jumlah bintang jutaan itu baru satu galaksi. Padahal galaksi bukan cuma satu, bahkan ditemuan lagi ribuan galaksi. Itu baru langit dunia, langit pertama. Bagaimana langit kedua, bagaimana ketiga, bagaimana kelima, bagaimana ketujuh, bagaimana kursi, bagaimana arsy, bagaimana Allah Rabbul Alamin. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya Allah, betapa kecilnya kita. Nah, kira-kira seperti itu. Melihat Allah dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan basirah, dengan hati. Adapun nanti di surga tidak dengan hati lagi, tidak bukan dengan tadabbur tafakkur lagi, tapi melihat langsung wajah Allah dengan mata. Mana dalil? Ila rabbiha, ila rabbiha. Mereka berseri-seri melihat, melihat apa? Ila rabbiha. Ada yang dituju penglihatan itu, yaitu Allah. Fatufidul ayatul karimatu, maka ayat yang mulia itu mengandung fawaid bahwa melihat dengan wajah di sini adalah dengan mata melihat Allah. Fatazdadu hasanan ila husniha, maka keindahan wajahnya bertambah indah lagi saat melihat Allah. Sebagaimana manusia, dia sudah cakep, sudah ganteng, sudah cantik, begitu senang, begitu riang, begitu bahagia, bertambah bagusnya, bertambah cakepnya, bertambah cantiknya, kan begitu. Penduduk surga luar biasa tampannya, cantiknya. Begitu melihat Allah, tambah tampannya, tambah cantiknya, karena berbahagia. Kebahagiaan itu bertambah dan tidak akan berkurang, menyusut setelah Allah tidak terlihat lagi. Tidak seperti itu. Tidak ada pemahaman seperti itu. وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار. Maka dari ayat tadi menjadi dalil bahwa Allah kelak akan bisa dilihat dengan pandangan, dengan mata, bukan hanya dengan hati. Adapun kita di dunia sekarang ini baru bisa melihat Allah dengan hati. Dan inilah ucapan Ahlus Sunnah. Ini adalah ucapan Ahlus Sunnah. Maka orang yang mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat, Allah tidak mungkin bisa dicapai oleh panca indera, mata kan termasuk panca indera, bisakah mencapai Allah, melihat Allah? Tidak mungkin, kata mereka, baik di dunia atau di akhirat. Ini bukan Ahlus Sunnah. Walaupun solatnya seperti Ahlus Sunnah, walaupun dalam hal rububiyah uluhiyah seperti Ahlus Sunnah, asma wa sifat tentu tidak, karena dia enggak paham di sini. Kalau asma wa sifatnya benar, tentu dia akan meyakini bahwa kelak Allah akan bisa dilihat. Berarti asma wa sifatnya salah. Mungkin rububiyahnya benar, uluhiyahnya benar. Mungkin sifat salatnya persis seperti sifat salat Nabi. Zakatnya, hajinya, umrahnya persis seperti cara Nabi. Tapi ketika dia mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat walaupun di surga, dia keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi tidak keluar dari Islam. Keluar dari Ahlus Sunnah tidak otomatis keluar dari Islam. Masuk ke dalam 72 firqah itu yang terancam neraka. tidak kekal. Ya. Karena keluar dari ahlu sunnah itu bisa dengan ratusan sebab. Keluar dari ahlu sunnah itu bisa dengan ratusan sebab. Ya. Ratusan hal keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlu sunnah. Mungkin dia mengkafirkan pelaku dosa besar, khawarij. Mungkin dia menakwil-nakwil sifat Allah. Tangan Allah itu kekuasaan Allah, wajah Allah itu ridha Allah. Allah turun ke langit dunia itu yang turun rahmatnya. Masuk dalam kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah atau Mu'tazilah. Yeah. Begitu juga ratusan mungkin ribuan sebab yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Menolak ayat, menolak hadis. Tentu dengan iqamatul hujjah untuk orang per orang. Ya. Yeah. Untuk contoh, untuk keterangan, untuk penjelasan cukup. Orang yang mengatakan bahwa babi itu halal, kafirkah? Kafir. Orang yang mengatakan bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, kafirkah? Kafir. Orang yang mengatakan bahwa tidak perlu melaksanakan ibadah haji ke Mekah, kafirkah? Kafir. Untuk penjelasan. Adapun untuk orang per orang tidak boleh. Apakah si fulan telah kafir karena fulan mengatakan tidak perlu kita buang-buang uang ibadah haji ke Mekah? Apakah fulan telah kafir karena dia telah mengucapkan seperti itu? Tidak boleh. Untuk orang per orang tidak boleh. Yang dibahas oleh para ulama itu keterangannya, bukan orangnya. Penjelasannya bukan orangnya. Siapa yang mengatakan begini, kafir. Siapa yang mengatakan begini, kafir. Siapa yang mengatakan begini, kafir. Begitu. Bukan si fulan telah kafir karena fulan mengatakan begini. Ini tidak boleh. Paham ya? Adapun mengeluarkan dari ahlu sunnah lebih mudah, lebih ringan daripada mengeluarkan dari Islam. Mengatakan si fulan bukan ahlu sunnah, ini lebih ringan. Jauh lebih ringan dari mengatakan si fulan telah kafir. Padahal dia sholat, padahal dia ke masjid, padahal dia syahadat. Karena telah mengucapkan ucapan kafir. Adapun mengatakan si fulan bukan ahlu sunnah, ini jauh lebih ringan. Ya setidaknya minimal kita tidak mau apa? Tidak mau mengambil ilmu dari dia. Itu minimalnya. Kita enggak usah nuduh-nuduh. Dia sudah keluar dari ahlu sunnah, dia bukan salaf lagi. Kita diam enggak nuduh. Tapi kita tidak mau mengambil ilmu dari dia. Karena ucapannya mengkhawatirkan. Karena keyakinan-keyakinannya menimbulkan tanda tanya. Ya. Sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, misalnya. Sampai mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita diam. Kita tidak menilai dia keluar dari ahlu sunnah salaf. Tapi kita tidak mau mengambil ilmu dari dia. Masalah? Enggak masalah. Ya. Memang intinya di situ. Membedakan mana ahlu sunnah, mana bukan ahlu sunnah. Intinya di situ. Agar kita tidak terkena syubhatnya. Intinya di situ. Beda dengan kafir keluar dari Islam, itu kan diikuti dengan setelah iqamatul hujjah bahwa si fulan ini sudah keluar dari Islam, dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau mencabut ucapannya bahwa babi itu halal. Setelah iqamatul hujjah diikuti dengan pembunuhan. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tidak. Cukup kita selamat dari syubhatnya. Ada problem salam, menyapa, saling membantu, bersin yarhamukallah, menjawab salam, ini sama. Sama, karena bukan ahlu sunnah, tidak otomatis bukan muslim. واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif, Syekhul Islam. واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء الصحابة التابعون كثيرون. Ucapan Nabi, ucapan para sahabat, ucapan tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak sekali, tidak terhitung, yang meyakini bahwa Allah bisa dilihat. Maka ketika muncul orang yang pertama kali mengatakan Allah tidak bisa dilihat, dicatat itu dalam sejarah. Dicatat itu dalam sejarah. Karena berarti dia pembikin bid'ah, dia yang mengawali itu. Sama dengan orang yang mengatakan pertama kali bahwa melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Ini dicatat, berarti orang pertama ini. Ucapan-ucapan ini diikuti. Ucapan ini diikuti, ucapan buruk ini, syubhat ini diikuti oleh orang-orang awam, kaum muslimin. Dari 100, 200, 1000, 1 juta, 2 juta, akhirnya orang belakangan salah sangka. Dikiranya yang banyak ini yang benar. Dikiranya yang sedikit itu yang salah. Yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arus menjadi sedikit. Yang mengatakan Allah ada di mana-mana menjadi banyak. Maka orang awam tidak faham, lalu mengira bahwa yang benar itu yang banyak, yaitu Allah ada di mana-mana, tidak bersemayam di atas arus misalnya. Yang benar Allah tidak mungkin bisa dilihat. Karena Allah itu bukan makhluk, enggak ada zatnya, enggak ada wujudnya, enggak mungkin bisa dilihat. Seolah mereka menjadi benar. Karena apa? Menjadi mayoritas. Nasib siapa ini? Dimulai dari siapa? Nasib seperti ini, keadaan seperti ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bersama murid-muridnya Ibn Qayyim Al-Zahabi, Al-Iraqi, Ibn Kathir, Ibn Abdul Hadi, itu menjadi terkucil, kelompok yang kecil di tengah-tengah kaum Asy'ariyah yang luar biasa. Hampir-hampir kaum muslimin beranggapan bahwa ahlu sunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena syubhat yang luar biasa ini. Maka berulang kali beliau dimasukkan ke dalam penjara. Karena aneh ini, Ibnu Taimiyah ini aneh. Mengada-ada, membuat hal yang baru padahal tidak. Ucapan beliau, keyakinan beliau, ajaran beliau, itu mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, karena lingkungannya, masyarakatnya luar biasa terkena syubhat Asy'ariyah, maka seolah-olah beliau membuat hal yang baru. Barangkali tidak jauh beda dengan du'atus salaf, kaum salaf di negeri kita ini. Di negeri kita ini, apalagi di kota-kota kecil, di daerah-daerah. Seolah ini ajaran baru, aliran baru. Tidak sama dengan yang lain. Tentu ini butuh kesabaran. Ini butuh perjuangan. Dan satu lagi, butuh kecerdasan. Ya, butuh kecerdasan. Kalau kita lawan, kalau kita harus menang, kalau kita tidak mau mengalah, berarti tidak cerdas. Karena kita sedang berhadapan dengan jutaan orang awam. Kita harus pintar-pintar untuk mengambil hati mereka. Jangan mencolok ketika mereka emosi dan seterusnya. Karena tidak bisa ya. Tidak bisa kita berhadapan dengan orang awam, lalu kita samakan berhadapan dengan orang alim. Kan berarti menyamakan yang berbeda. Menyamakan yang berbeda hukumnya apa? Nah, menyamakan yang berbeda dzalim. Jangan samakan. Ya. Yeah. Dan jangan pakai cara-cara hizbi haraki. Ya. Yeah. Pakailah cara sunnah. Wajib bagi kita sabar sesabar-sabarnya. Karena yang kita hadapi ini orang-orang awam yang enggak tahu apa-apa. Yang orang awam, jahil, itu biasanya mengedepankan apa? Emosi. Emosi. Dengan semangat ingin membela ajaran para ulama, kata mereka. Karena ini merusak ajaran para ulama, menyalahkan sifat 20, menyalahkan Asy'ariyah, Maturidiyah, menyalahkan maulid, membid'ahkan tahlilan. Tentu mereka emosi. Maka kita harus pintar-pintar, ya kan? Cerdas tadi. Ya. Yeah. Kita bicara di hadapan siapa, ya kan? Kapan kita mengalah? Kapan kita terus maju? Ini butuh bimbingan. Ya. Yeah. Tentu orang-orang tua kita yang telah lama berdakwah lebih tahu dari yang baru ngaji. Lebih tahu. Jangan yang baru saja ngaji mentang-mentang dia sarjana hukum, mentang-mentang dia S3 dalam masalah hukum. Oh, saya tahu Ustaz, begini, begini, begini. Lalu Ustaznya disuruh ikut saja. Jangan. Ya, ini banyak terjadi justru keburukan. Karena kita berhadapan dengan masyarakat awam yang jahil. Ya, kalau masalah dunia barangkali. Ya, si A dengan si B bersengketa rebutan tanah, dia jagonya, tahu siapa yang menang begini pasti menang. Ini yang kita hadapi adalah orang awam, orang jahil. Bahwa secara hukum kita bisa menang, tapi di lapangan apa kita mau ikut-ikutan mereka teriak-teriak demo, nggak ada rasa malu? Itu mereka jahil. Apa kita mau ikut-ikutan? Ya. Secara hukum kita menang dan dia tahu aturannya begini-begini. Tapi jangan lupa kita berhadapan dengan masyarakat yang jahil, awam, dan itu muslim. Kalau itu kafir sekalian enggak masalah, mereka muslim. Jangan sampai bentrok dengan mereka. Jangan sampai mereka mengucapkan Allahu Akbar, takbir untuk menghadapi kita. Tentu kita tidak mau. Maka alangkah baiknya mengambil langkah cerdas, mengalah, ya, untuk menang. Ya, lihat Syekhul Islam, lihat Imam Ahmad, mereka di penjara itu lebih baik daripada ikut menggerakkan massa. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya, mereka orang awam, mereka jahil, enggak tahu sunnah. Terkena subhat demokrasi, iya. Yang namanya turun ke jalan menggerakkan massa biasa bagi mereka. Kita kaum salaf malu berbuat seperti itu, malu. Padahal itu jalan untuk menang. Itu jalan untuk, saya kira antum tahu, saya tahu, siapapun tahu bahwa aparat itu tidak mau bentrok. Maka siapa yang kuat, yang banyak, ya dimenangkan. Apa kita mau pakai cara-cara seperti itu? Ya, namanya aparat kan enggak mau ribut. Ya. Nah, biar enggak ribut apa? Ya dimenangkan yang banyak. Kalau dimenangkan yang sedikit, apa? Ya ribut yang banyak, kan gitu. Nah, maka di samping kita harus menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, maka kita harus cerdas. Ya. Jangan mentang-mentang kita berada di atas kebenaran nih. Ya, secara hukum legal formalnya di hukum negara kita menang, jangan ngalah. Keliru. Ya. Kita berhadapan dengan orang-orang awam yang jahil. Antum masih ingat? Para sahabat Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Zubair, Tolha, ketika datang para pemberontak dari Mesir, dari Syam menguasai Madinah. Mereka muslim apa kafir? Yang dari Syam, dari Mesir ini muslim apa kafir? Muslim. Apa yang mereka lakukan? Mengepung Madinah, mengepung rumah Utsman. Bagaimana para sahabat? Bagaimana para sahabat melawan, menolak, apa mengalah? Mengalah. Antum tahu yang jadi imam sholat di Masjid Nabawi waktu itu siapa? Para sahabat apa mereka? Mereka. Yang jadi imam mereka. Ali diem. Dan itu atas perintah Utsman. Ali diem, Zubair, Tolha, sahabat-sahabat mulia diam. Diam. Tidak dilawan, ini mereka orang jahil. Kalau dilawan, justru itu yang dimaui oleh Abdullah bin Sabak si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kalau dilawan, itu maunya dia. Lihat cerdasnya para sahabat. Ya, di samping menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mereka cerdas, tidak dilawan. Sebagian sahabat mengadu kepada Utsman, kami merasa tidak enak, kami merasa kesal. Diimami oleh orang fasik, fasik jelas. Datang dari jauh menguasai Madinah, enggak ada sopannya, ya, menyebut-nyebut nama Utsman, enggak ada sopannya, mencaci maki. Bibit-bibit khawarij mereka. Tapi karena mereka muslim, para sahabat menahan diri. Para sahabat menahan diri. Walaupun berakhir dengan terbunuhnya Utsman sesuai dengan ajal, memang sudah tua sekali, hampir mencapai 80-an kan beliau wafat. Ya, tidak jauh lebih tua dari Nabi wafat, Abu Bakar wafat, ya. 80-an kira-kira. Ya memang sudah ajal. Berakhir dengan kematian. Ya. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, selesai, memang itu yang mereka kehendaki. Gitu. Maka tidak terjadi pertumpahan darah. Setelah itu mereka pulang, kan puas. Pulang sudah. Kembali Madinah dikuasai oleh para sahabat. Coba kalau para sahabat enggak terima dengan emosinya, lalu mengusir ahlul bidah, mereka banyak sekali. Terjadi pertumpahan darah sesama muslim dan itu buruk sekali. Itu yang dikehendaki oleh Abdullah bin Sabah. Nah, maka mengalah itu perlu. Kecuali kita dalam posisi kuat. Kecuali kita dalam posisi menang, ya jangan mengalah. Kalau perlu sembelih, sembelih. Seperti Khalid bin Abdullah menyembelih Ja'ad bin Dirham. Lihat posisi di mana kita. Itu yang dimaksud dengan cerdas. Ya. Kita sedang ngaji enak-enak, ya, tidak pernah diganggu di masjid ini misalnya. Sudah belasan tahun, tiba-tiba muncul seseorang yang membawa firqah baru. Dia vokal, dia ini. Tentu ya jangan kita mengalah. Dia satu orang atau dua orang. Gitu. Kalau perlu digertak, kalau perlu diancam, kan cuma seorang dua orang. Itu beda dengan berhadapan ribuan kaum muslimin, apalagi mereka orang awam, orang jahil. Itu. Jadi letakkan di tempat masing-masing, jangan disamakan. Ya. Yeah. Kemudian beliau membawakan bait syair yang menunjukkan Ahlus Sunnah bersepakat dalam masalah ru'yah, melihat wajah Allah, syafaat, syafaat Nabi, karena Khawarij, Rafidah menolak syafaat ini. Kemudian haud, telaga, kemudian mengusap khauf. Jadi syariat-syariat yang ditentang oleh firqah-firqah itu, sebetulnya itulah kesepakatan Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat. Melihat wajah Allah, syafaat, telaga, mengusap khuf, ya, dan lain-lain. Siksa kubur, yaitu takdir. Ini kan hal-hal yang akhirnya ditolak oleh firqah-firqah itu. Nah, yang ditolak itu dipertahankan. Adapun yang tidak ditolak, enggak dibahas panjang lebar. Seperti Allah melihat, Allah mendengar, ini tidak dibahas panjang lebar. Karena enggak ada yang menolak. Hampir tidak ada firqah yang mengatakan Allah buta, Allah bisu, Allah tuli. Enggak ada. Makanya tidak dibahas panjang lebar. Beda dengan Allah bersemayam di atas arsy, ini dibahas panjang lebar. Kenapa? Karena muncul firqah-firqah yang menolak kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Begitu pula siksa kubur, begitu pula syafaat, begitu pula mengusap khuf. Ini kan hal yang jauh dari akidah, jauh dari tauhid. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, tapi masalah fikih yang jauh lebih rendah dari masalah sholat, masalah puasa. Sekedar mengusap khuf, khuf kaos kaki diusap ketika berwudu. Tapi karena ini ditentang, maka tetap dibahas. Inilah ulama, membahas sesuatu yang sedang ditentang oleh orang. Adapun tidak ditentang, sudah. Nah, hari ini banyak para duat sebaliknya, membahas sesuatu yang tidak ditentang. Karena berarti enggak ada pertentangan. Istilah kita cari aman, ya kan? Cari selamat, ya kan? Nah, kalau dia bahas bid'ah, bahas syirik, enggak selamat. Nah, maka dia bahas tentang sedekah, tentang senyum, tentang birrul walidain, tentang akhlak. Pembahasan yang bagus tentunya, tapi sayang meninggalkan pembahasan akidah, tauhid, syirik, bid'ah. Berarti tidak memperbaiki umat ini. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.